Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan yang telah lalu disebutkan tentang asbabu sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, hadir enggak Abilham? Kemarin hadir. Minggu kemarin. Sebab-sebab sujud sahwi. Pada sujud sahwi atau sujud sahwi dalam sholat memiliki beberapa sebab atau memiliki tiga sebab. Yang pertama, apa Bu Ilham? Ini faedah zahabiah, eman-eman. Kalau lewat, gak ingat, gak dicatat, belum tentu ketemu lagi. Nah, hah? Anaknya yang sarikan balas sendam. Sob, nyata sob. Satu. Soalnya, sebab-sebab seseorang harus melakukan sujud sahwi ketika sholat. Satu, lupa. Dua, poho. Lupa. Maksudnya lupa itu jawaban atau jawabannya lupa itu? Hah? Kumahit ya, sebabnya Nev. Anakes, apa artinya anakes? Adanya kekurangan dalam sholat. Satu. Kedua, adanya ziyadah, tambahan. Ketiga, syak, keraguan. Baik. Ziyadah. Contohnya, apa pajat? Ziyadah. Adanya tambahan dalam sholat, contohnya apa? Contoh, adanya tambahan dalam sholat. Maksudnya apa? Contohnya gimana? Ziyadah, tambahan dalam sholat sehingga dia harus melakukan sujud sahwi. Contohnya gimana contohnya? Tambah rokaatnya. Sholat duhur harusnya 4 rokaat, jadi 5. Baik. Kalau adanya tambahan, bagaimana atau apa yang dilakukan atau kapan dilakukan sujud sahwi? Halim, ada tambahan dalam sholat. Alhamdulillah. Tambahan. Kalau ada tambahan dalam sholat, contohnya harusnya 4 rakaat, 5 rakaat, apa yang harus dilakukan atau kapan sujud sahwi dilakukan? Ah, kapan? Setelah salam. Sampai sebelum? Gak apa-apa. Kalau anda punya catatan, gak apa-apa dilihat. Sebelum salam. Pak Budi, kalau ada tambahan, setelah salam. Kalau ada tambahan setelah salam. Kalau anak kekurangan, contohnya apa Abu Algi? anak kekurangan di dalam sholat, dalam sholat. Contohnya apa? Kurang rakaat. Apa yang harus dilakukan? Sebelum salam. Kalau kurang rakaat gimana? Kalau kurang satu rakaat misalkan, langsung aja sujud sahwi gitu. Misalkan anak sholat maghrib nih, baru dua rakaat, misalkan. Terus salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Gimana? Iya, anak sholat dua rakaat, selesai dua rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus gimana? Salat. Anak udah salam sebelum salam. Anak udah salam. Salat maghrib aneh. Berapa rakaat salat maghrib? 3 rakaat kan? Baru 2 rakaat. Anak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana? Salah salam. Jadi salah salam anak sujud sahwi gitu. Hah? Tambah rakaat lagi. Terus? Enam. Langsung. Nah, seperti itu. Kemudian tiga, asyak. Syak, ragu. Apa contohnya syak? Apa nih? Wisuf. Syak, apa nih syak? Ragu. Ya. Contohnya? Contohnya ragu gimana? Misalkan 4 rakaat. Nah, apakah dia sudah 3 rakaat atau 4 rakaat misalkan? Naam, sorry. Ini belum dibaca soalnya masalah syak. Baru sampai an-naqs ya. Paritik. Seorang dia sholat, ternyata lupa, dia belum duduk. Ya, belum duduk. Sholat satu rakaat, kemudian setelah sujud dia langsung berdiri. Apa yang harus dilakukan? Iya. Misalkan dia rakaat pertama, kemudian rakaat pertama tersebut ternyata dia lupa duduk. Dia habis sujud, kan sujudnya kelamaan misalkan. Saking lamanya dia lupa apakah itu sujud kedua apa sujud pertama. Akhirnya dia berdiri aja. Nah, tiba-tiba dia ingat ketika sedang baca Al-Fatihah, loh, saya tadi tuh kayaknya belum duduk. Apa yang harus dia lakukan? Kembali duduk. Nah, kembali duduk. Nah. Kembali duduk habis berdiri langsung. Nah. Terus ya duduk, setelah duduk apa? Ya, setelah duduk ya sujud. Setelah duduk, sujud, baru berdiri. Nah. Terus terus selesai udah. Sujud sahwi. Nah. Sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Bagaimana kalau ingatnya ketika pas duduk? Ketika ingat pada posisi yang sama, dianggap itu rakaat yang pertama lagi. Faham ya? Faham. Ininya. Taib, kala kita lanjutkan. Kala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Amma syaq fa inna syaqqa huwa at-taradud baina ziyadah wa naqs. Adapun syak, ragu, ya. Orang ragu-ragu nih. Ya. Adalah at-taradud, adanya keraguan antara ziyadah wa naqs. Apakah kelebihan atau kurang? Iya kan? Yang ragu. Mislu ayat raddada hal shalah salasan au arba'an fala yakhlu min halaini. Seperti dia ragu apakah dia sudah melaksanakan salat, misalkan salat zuhur 3 rakaat apa sudah 4 rakaat. Maka orang yang ragu seperti ini dia tidak akan luput dari dua keadaan. Ya. Salat tiba-tiba lupa, ragu. Ini saya sudah 3 rakaat tapi ini rakaat apa rakaat yang keempat. Maka ada dua keadaan. Jadi orang yang seperti ini tidak akan luput dari dua keadaan. Imma ayata rajjaha indahu ahadu tarfaini aziyadah awi naqsi. Fayabni ala ma tarajjaha indahu wa yatimmu alaih. Bisa jadi dia kemudian yakin, merojikan, ya. Wah ternyata saya baru 3 rakaat. Atau dia merojikan, mampu. Setelah itu, kayaknya 4 rakaat nih. Artinya bisa merojikan, ya. Maka dia membangun sholatnya di atas apa yang dia rojikan tersebut. Setelah dia ragu, kemudian kayaknya ini 4 rakaat. Maka dia sholat ya pada rakaat keempat atau dia yakin ini rakaat ketiga. Artinya bukan yakin tapi mampu merojihkan. Wah, kayaknya rakaat ketiga nih. Maka dia membangun sholatnya sesuai dengan apa yang dia rojihkan. Berarti dia anggap itu adalah rakaat ketiga. Wa yasjudu lisahwi ba'da salam. Dan dia sujud sahwi setelahnya, ini setelah salam. Setelah salam dia sujud sahwi. Contoh, ana ulangi. Seorang sholat zuhur. Tiba-tiba dia ragu, apakah dia berdiri, ragu apakah ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ya. Kemudian dia bisa merojikan setelah diingat-ingat, kayaknya ini rakaat ketiga. Maka dia sholat seperti biasa, sempurna satu rakaat lagi, salatu salam, setelah salam sujud sahwi. Wa imma alayatarajjaha indahu ahdul amraini fayabni alal yaqin wa huwa al-aqal wa yatimu alaihi. Atau orang yang gak bisa mentarjih, udah pokoknya benar-benar ragu, saya gak tahu ini 3 atau 4, 50-50, 50-50, ya perasaan 3 tapi perasaan 4. Tidak mampu merojihkan. Maka dia membangun di atas al-yakin, yaitu al-aqal, yang yakin yang mesti, yang paling sedikit kan. Iya kan. Dia misalkan sholat zuhur tiba-tiba lupa ini rakaat ketiga atau keempat. Dipikir gak bisa pula, gak ada yang yakin, gak ada yang bisa dirojikan sama dia, gak bisa diputuskan ini 3 atau 4. Maka dia membangun dengan sesuatu yang yakin. Yang meyakinkan apa? Yang pasti apa? Rakaat ketiga kan? Yang paling sedikit kan? Ya pasti rakaat ketiga. Kalau rakaat keempat jelas masih ya bisa jadi, bisa benar bisa tidak. Tapi yang pasti benar rakaat ketiga. Maka dibangun dari sesuatu yang yakin, itu yang paling sedikit. rokaatnya yang paling kecil. Ya. Kalau dia ragunya antara rokaat pertama atau rokaat kedua, ya dia bangun di atas rokaat pertama. Nah. Kemudian sempurnakan biasa. Wa yasjudu lisahwin lisahwi qabla salam, dan dia sujud sahwi sebelum salam. Misalu dalika rajulun yusalli az-zuhra thumma syakka hal huwa fi raqatis salisah aw rabi'ah. Contohnya seorang yang salat zuhur kemudian dia ragu apakah dia di rakaat ketiga atau keempat, wa tarajja'a indahu anha salisah fayati bi raqah thumma yaslimu thumma yasjudu lisahwi. Kemudian dia bisa merujukkan bahwasanya dia di rakaat ketiga, maka dia pun menyempurnakan rakaat keempat, kemudian dia salam kemudian sujud sahwi. Wa misalu mastawa fi al-amran. Adapun contoh untuk perkaranya yang sama, enggak bisa indahu anha salisah aw rabi'ah, dan dia tidak bisa merujikan apakah dia pada rakaat ketiga atau keempat. Fayabni al yakin wahu al aqal, maka dia membangun ya salat di atas keyakinan, yaitu yang paling sedikit dari yang dia ragu ya, ketiga. Waj'alhu salasah thumma yati bi raqatin wa yasjud li sahwin qabla an yaslima. Kemudian dia melaksanakan salat yang rakaat ketiga, kemudian menyempurnakan rakaat keempat, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Qabla, nah, sebelum salam. Wa bihadzaini tabayyana anna sujuda sahwi yakunu qabla salam. Maka dengan penjelasan ini jelaslah bahwasanya sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Fi ma idza taraka wajiban, jika dia meninggalkan suatu kewajiban dalam salat, minal wajibat ya, au idza syakka fi adadi rakaat walam yatarajjah indahu ahadi atrafaini, atau dia ragu tentang jumlah satu rakaat dan tidak bisa merajihkan, maka diambil paling kecil dan kemudian dia sujud sebelum salam. Ana ulangi, sujud sahwi sebelum salam ketika apa? Paang. Sujud sahwi sebelum salam dilakukan dalam keadaan apa? Ada dua keadaan. Naam. Kekurangan apa? Kekurangan rukun. Lebih ini ya, meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau yang rukun itu enggak bisa, harus diulang. Ya. Contoh antum lupa baca Al-Fatihah. Ya. Kalau antum lupa baca Al-Fatihah, tidak sekedar antum sujud sahwi, sholat setelahnya, gerakan setelahnya sudah enggak dianggap. Ya. Kalau rukun, ya. Nah, seperti itu. Yang wajib itu contohnya antum lupa tahiyat awal, itu wajib. Antum lupa membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, itu wajib. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama, ketika dia meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat. Nah. Yang kedua. Yang kedua. Pak. Dilempar. Tidak. Ketika tidak apa? Ketika tidak bisa merujikan. Ketika dia ragu dan tidak bisa merujikan. Nah, maka dia ambil yang kurang dan kemudian sujud sahwi sebelum salam. Jelas ya? Anak barangkali enggak jelas menerangkannya. Jelas enggak? Jelas. Jadi kapan dilakukan sujud sahwi? Sebelum salam. Ketika kurang atau ketika dia meninggalkan sesuatu yang wajib dari sholatnya, nah, seperti itu. Kemudian sama sih sebenarnya kalau meninggalkan rukun juga, semacam kalau rokaat ya, kalau rokaat ya. Nah, kalau meninggalkan rukunnya ini malah setelah salam. Kemudian anahu yakunu ba'da salam fi ma idza zada fi salatihi aw syakka wa tarajjaha indahu ahadu tarfaini. Adapun dilakukan setelah salam jika dia menambah sesuatu dalam salatnya atau dia ragu untuk merojihkan atau dia ragu dan dia masih bisa merojihkan dari antara dua perkara yang dia ragu padanya. Nah, maka dia sujud kapan? Ba'da as-salam ya. Pokoknya ingat aja, kalau ada tambahan dalam sholatnya setelah salam. Nah, kalau ada kekurangan dalam sholatnya sebelum salam. Nah, ilahuna, ada yang ditanyakan sampai sini? Setelah salam. Enggak merojihkan, dia mampu merojihkan. Nah, iya. Iya. Iya, pokoknya ketika dia mampu merojihkan. Iya. Salat apa? Sunnah. Emang salat sunnah ayah salat ketilu, rokat ketilu. Jadi beragu. Pertama, yang sujud sahwi berlaku bagi salat wajib atau salat sunnah. Walaupun salat sunnah, tetapi kaifiahnya itu hukumnya wajib. Ya. Jadi mengikuti aturannya tetap aja wajib, walaupun salatnya sunnah. Nah, nanti akan masuk juga pembahasan masa ini. Seperti orang yang dia melakukan salat malam kemudian 3 rakaat, nah, apakah dia sujud sahwi? Nah. Tetap salat sunnah pun sama ketika dia kurang atau keliru atau ragu, dia melakukan sujud sahwi. Nah, yang kedua, apa? Oh, ya. Salam lagi ya. Dia ruku, kemudian ruku. Dia sujud, membaca bacaan sujud biasa. Duduk, kemudian dia sujud, kemudian salam. Nah. Kemudian yang ketiga, udah yakin. Kalau antum masih tetap yakin ya, artinya tetap berpegang keyakinan, la tajilu asyak bil yakin. Namanya syak itu keraguan, itu tidak akan bisa mengalahkan keyakinan. Anu sholat, antum yakin ini rakaat keempat gitu loh. Tiba-tiba ada yang bilang kurang satu gitu kan. Bang, kurang satu. Ya, antum benar yakin. Wah, nah yakin kok. Ah. Atau misalnya enggak kayak gitu. Terprovokasi oleh di samping yang kadang itu. Sama-sama masbuk misalkan. Tiba-tiba kita tahiyat akhir kok dia berdiri padahal kita ingat masuknya bareng gitu. Nah, selama antum dalam masa ini, antum sebenarnya alal yakin, di atas keyakinan, dan la yazulu asyak bil yakin. Nah, tidak akan tidak akan kalah keyakinan itu dengan syak. Nah, jangan kemudian ini. Lain ketika setelah ini antum berkasih tahu, antum enggak, antum masih 3 rakaat tadi gini. Ternyata benar dia, ya antum tinggal tambah kemudian sujud sahwi, nah sebelum salam seperti itu. Nah, tapi kalau antum merasa wah ini mah was-was aja, jangan dihiraukan. Nah, seperti itu. Karena antum sudah sejak awal udah yakin, yakin lah mas gini. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib, kita baca satu lagi. Idza zadal imam raka'atan wa tadaitu biha wa ana masbukun fa hal salati sahihah wa mal hukmu idza lam atadi biha wa zidtu raka'atan. Jika seorang imam dia menambah satu rakaat, tentu karena lupa, kalau sengaja dosa dia. Seorang imam menambah satu rakaat, ya, harusnya salam tapi malah berdiri, ya. Wa tadaitu biha, sedangkan aku, ya, tidak ngikutin imam, akhirnya melanggarlah. Wa ana masbuk, dalam keadaan aku masbuk. Contohnya gini. Dia masbuk, misalnya ketinggalan satu rakaat atau dua rakaat. Tiba-tiba imam ini harusnya salam, dia berdiri lagi. Ana misalkan ketinggalan satu rakaat. Ya. Imam ini dia berdiri lagi. Misalkan diingatkan sama makmum atau misalkan enggak ada yang mengingatkan, tapi kita yakin imam salah. Berdiri. Kemudian imam pada rakaat kelima kan, dia salam. Apakah kita ngikuti imam atau tidak mengikuti imam? Kalau tidak mengikuti imam, dia ikut salam kan? Karena saya salat 4 rakaat, imam 5 rakaat, ya salah imam gitu. Faham? Ini wa tadaitu biha wa ana masbuk. Dan aku melanggar, ini tidak mengikuti imam. Artinya tidak mengikuti imam tuh, kalau mengikuti imam berarti dia tambah lagi 1 rakaat kan, gitu kan? Iya kan? Karena dia masih bukan. Tetapi dia tidak mengikuti imam. Imam salam, dia ikut salam. Atau misalkan imam dianya ketinggalan 2 rakaat, imam salam, dia cuma nambah 1 rakaat. Paham? Fal salatu sahihah, apakah salat saya sah? Kalau saya enggak ngikutin imam. Apa hukum jika saya justru mengikuti imam? Sehingga salat saya menjadi bertambah 1 rakaat. Karena dia ngikutin imam. Faham? Al-jawab al-qawlu sahih anna salataka sahihah. Jawaban yang benar adalah salatmu sah. Ini sah kalau engkau tidak ngikutin imam. Li'annaka salaitaha tamah, karena engkau salat dengan sempurna. Wa ziyadatul imam li nafsihi, adapun tambahan imam itu urusan imam. Wa huwa ma'dzurun fi hal nisyanihi, dan si imam mendapat uzur karena lupa. Ya. Amma anta falau kumta wa ataita bi raqatin ba'dahu lakunta qad zidta raqatan bila udzin wa hadha yabtulu as-salatu. Atau hadha yabtulu as-salata. Adapun jika engkau malah bangun, ketika imam misalkan salam, engkau malah bangun, kemudian menambah lagi 1 rakaat setelahnya, maka berarti engkau malah telah menambah rakaat. Kamu sholat berapa? 5 rakaat misalkan jadinya. Nah, tanpa adanya uzur. Lupa enggak orang tahu. Nah, bahwasanya imam itu salah. Saya sholat sudah yakin sebenarnya, kok imam malah berdiri lagi. Maka ini kamu telah membatalkan sholatmu. Nah, paham? Maka kalau kita justru ngikutin imam, malah membuat sholat kita menjadi batal. Kenapa? Kita menambah 1 rakaat tanpa uzur. Paham pertanyaan ini? Paham? Yang ini. Tapi bila huna masih ada beberapa pertanyaan lagi sekitar sujud sahwi, insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana? Ya mungkin imamnya merasa ada masalah. Dia sendiri merasa masalah, misalkan dia lupa baca apa. Ya. Apakah kita sujud sahwi apa enggak usah itu? Nah, itu anak enggak tahu jawabannya. Allah alam bisawab, ya. Apakah kita taba'an lil imam, mengikuti imam, ya. Karena kalau yang seperti itu kan tidak menambah, ya. Tidak menambah rakaat, artinya hanya taba'an mengikuti imam saja. Allah alam bisawab. Artinya dikiaskan dengan hal tadi juga sebenarnya enggak bisa. Nah. Enggak tahu itu ya. Allah alam sab. Mundur. Ya biarin aja dia mundur. Mau apa kita? Kita enggak usah ikut mundur. Atau kita enggak usah maju. Ya jangan, ngapain mundur lagi? Mau mundur-mundur terus. Nanti hari pang tukang naduan. Dia menganggap bahwasanya ketika sholat telah selesai, ketika masbuk, harus menjadikan lagi seorang imam. Ya harus menjadikan itu secara apa ya? Saya ingin mengatakan sholatnya sah, tetapi yukhalifu sunnah. Karena yang sunnah dia menyempurnakan sendiri-sendiri, itu kan bingung coba. Antum sekarang di samping antum misalkan kekurangan berapa? Kurang 2 rakaat. Lah, antum sendiri kurang 1 rakaat, kurang 3 rakaat misalkan. Bingung nanti dia. Antum salam. Ya kita mau diam aja. Diam aja biasa aja. Jangan. Allah alam sabar.